قال الله تعالى فلينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق من أي شيء جوابه خلق مما إن دافق ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة وهي عظام الصدر إنه تعالى على رجعه بعث الإنسان بعد موته لقادر فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه يوم تبلى تختبر وتكشف السرائر ضمائر القلوب في العقائد والنيات فما له لمنكر البعث من قوة يمتنع بها من العذاب ولا ناصر يدفعه عنه. طيب أين والناصر يدفع عنه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبركة في علمنا ونفعا في علمنا يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى برفرمان فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر disini فلينظر، maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya setiap jiwa itu ada penjaganya, ya, dengan beragam tafsiran. Ada yang menafsirkan hafiz di sini yaitu Allah yang menjaga setiap jiwa. Ada yang menafsirkan hafiz di sini adalah malaikat. Ala kulli hal, kita lanjutkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Di sini fa ketemu dengan lam, lamnya disukunkan ya, maka lam di sini dia dalam usul fikih disebut lamul amr, ya, lamul amr. Perintah untuk nazar. Falyanzuril insanu, maka hendaklah manusia menatap, melihat. Penglihatan yang maksud di sini nazar i'tibar. Nazar i'tibar. Falyanzuril insanu nazar i'tibar. Yaitu penglihatan i'tibar, mengambil ibrah. Ya, mengambil ibrah. Maksud dari yang namanya i'tibar atau mengambil ibrah itu memikirkan sesuatu kebaikannya atau keburukannya, maslahatnya atau mudaratnya untuk menjadi penambah keimanan dan mewariskan amalan. Itu baru mengambil ibrah. Ya, itu baru mengambil ibrah. Itu baru perenungan. Kita banyak melihat mahasiswa, orang-orang liberal dan semisalnya, mereka ya mengucapkan sesuatu kemudian bilang mari kita renungkan. Renungkan apa? Kalau cuma sekedar merenung yaitu mikirin doang, udah selesai, habis itu enggak ada konsekuensi, enggak ada kelaziman apa, enggak ada amalan, enggak ada iman ya. Maka itu bukan nazar i'tibar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyuruh kita melihat kepada diri sendiri, wa fi anfusikum afalatubsirun. Ya. Kemudian Allah taala menyuruh juga bagi yang agak ragu, mungkin silakan lihat ke langit di surat Al-Mulk, ya. Silakan itu lihat langit. Lihat ini, lihat itu di surat Al-Ghasyiyah. Dan segala sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan nama makhluk-makhluknya. Itu semua diperintah, sebenarnya itu semua tanpa lafal perintah itu merupakan suatu perintah agar kita betul-betul menyelami samudra makna dari seluruh makhluk-makhluk ini. Tetapi maksud dari pelajaran i'tibar tersebut adalah tambahnya keimanan dan juga amalan. Ya, belajar ini supaya nambah iman, belajar tafsir supaya nambah iman terhadap Al-Quran, yang kemudian ketika iman bertambah maka ketaatan lebih bagus, kemudian amalan lebih bagus lagi insyaAllah. Begitu. Falyanzuril insan, berarti manusia diperintahkan untuk melihat, untuk mengambil ibrah, mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Min ayyi syai, dari apa dia diciptakan. Maka kemudian jawabuhu, jawabannya adalah khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air yang muncrat. Air yang muncrat, ya, air yang terpercik apa, keluar dengan ya, apa namanya, satu persatu kloter gitu ya, tapi dengan cepat gerakannya, ya, lemparannya. Zin difaqin minar rajuli wal mar'ati fi rahimiha, yang memiliki sifat kemuncratan dengan cepat dari laki-laki dan perempuan juga dalam rahimnya, walaupun kadang untuk perempuan tidak mesti ya terjadi ya orgasme, tetapi dengan adanya laki-laki mengeluarkan maninya di rahim istrinya, maka Allah izinkan akan bercampur dengan mani dari istrinya. Ya. Taib, di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasannya manusia tercipta dari ma'in dafiq. Dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan walaqad khalaqnal insana min sulal min salsalin min hamain masnun, atau juga dalam Ar-Rahman min salsalin kal fakhar, atau dalam ayat lain min tin, ya, semua itu maknanya tanah lah, tanah. Baik, sekarang zahirnya ada kontradiksi antara ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat yang menunjukkan manusia tercipta dari nutfah, baik di surat Abasa, baik di surat Tariq, dan di surat-surat lainnya. Manakah yang benar? Semuanya benar, enggak ada yang salah. Maka ketika terjadi namanya ta'arud, ya, ta'arud. Ta'arud itu saling kontra, tapi ta'arud itu, saling kontradiksi itu hanya tergambar di benak mujtahid atau di benak pelajar, di benak manusia, ya. Adapun pada hakikatnya ta'arud itu tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah. Tidak ada yang namanya ta'arud dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara hakiki. Adapun secara suri, gambaran saja itu ada di benak manusia. Iya, kadang-kadang kita mendapatkan syubhat. Syubhat di sini bukan karena salah Al-Qur'an atau Sunnah, bukan. Tapi syubhat di sini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahuinya banyak orang dari manusia, tidak mengetahuinya. Berarti perlu belajar lagi. Jadi ta'arud atau kontradiksi dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah itu secara hakiki tidak ada dan tidak akan pernah ada dan belum pernah ada, ya. Adapun di gambaran seseorang, di benak seseorang itu mungkin ada. Tapi bukan salah Al-Quran atau sunnahnya. Tapi itu adalah pemikiran kita yang memang belum dipupuk dengan ilmu yang mapan. Makanya terjadi syubhat atau ta'arud. Orang-orang Nasrani mereka berusaha untuk menyudutkan Islam atau mencari kesalahan. Orang Orientalis terutama mencari kesalahan dalam Al-Quran. Lihat orang Islam setiap hari minta hidayah, berarti mereka belum diberi hidayah, ya kan? Kesannya ada ta'arud, ada syubhat, tapi sebenarnya tidak ada bagi yang berilmu. Begitu juga dengan ini, gimana sih Al-Quran katanya manusia diciptakan dari tanah, Adam, tapi ini kok diwartakan manusia diciptakan dari air mani? Yang benar mana? Air mani dengan tanah itu beda, ya kan? Betul, serangannya kayak gitu. Lalu bagaimana jawabnya? Maka para ulama di sini ketika mereka mengumpulkan nas-nas mengenai khabar dari Allah Ta'ala mengenai penciptaan manusia, ada yang disebut dari tanah, ada yang disebut dari air mani, maka di sini para ulama mentafsil, merinci, ya, bahwa yang diciptakan dari tanah itu khalqun ba'id, yaitu Nabi Adam AS. Yang diciptakan dari air mani yaitu khalqun qarib, yaitu semua setelah Nabi Adam dan istrinya. Maka itu diciptakan dari air mani. Maka kalau ditanya antum diciptakan dari apa? Air mani, Iya. Ya, kalau dari tanah, ya bapak kita semua, Nabi Adam alaihi salam. Apakah kita ada unsur tanah? Iya. Betul ada unsur tanah. Ya. Tapi kan kita tidak tercipta dari tanah begitu saja, melainkan dari air mani, memang asal air mani. Coba aja antum masukkan tanah ke kemaluan istri, enggak bakal keluar anak, ya enggak bakal keluar anak. Antum masukkan tanah dari laki-laki, tanah dari perempuan, enggak bakal jadi anak, ya. Melainkan dari air mani, begitu ya. Tapi kemudian yakhruju min baini sulbi lirrajuli wa taraibi lilmar'ah wa hiya 'idhamus sadri. Keluar dari as-sulb, tulang sulb. Tulang sulb, tulang sulbi itu tulang mana? Tulang zuhr. Zuhr itu mana? Punggung. Tulang sulbi, tulang punggung. Kalau ba'da ba'da id al-adha katanya mencari apa? Mencari tulang apa katanya? Tulang ekor ya. Ekor berarti kan atasnya tulang punggung kan? Nah, mencari tulang sulbi, cari jodoh gitu kan. Yakhruju. Nah, ini air mani keluar dari tulang sulbi milik laki-laki, adapun perempuan dari at-taraib lil mar'ah wa hiya 'idham as-sadr. Adapun taraib itu jamak dari taribah, itu 'idhamus sadr, yaitu 'idham. Tulang-tulang sadr. Tulang-tulang dada. Ya. Ana tidak begitu tahu tentang masalah-masalah seperti ini, ya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi sekarang air tersebut keluar dari dua orang ini, laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, kita melihat di ayat ke-6, khuliqa min ma'in dafiq. Ma'in di sini ma bentuk mufrad. Dia tidak pakai bentuk musanna. Ya. Bentuknya mufrad, bukan khuliqa min ma'aini dafiqin. Ya kan? Kenapa kok disebut ma bukan ma'aini dafiqaini misalnya? Ya. Maka disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab tafsir beliau, Allah Ta'ala tidak menyebutkan ma'aini, melainkan menyebutkan ma satu saja. Kenapa? Karena bagaimanapun yang nanti ujung-ujungnya anak ya, satu ya, umumnya. Dan dua air mani ini bakal terjadi imtizaj. Imtizaj itu adalah apa? Imtizaj itu melekat bercampur antara kedua air ini sehingga fasara kal ma'il wahid, seperti satu air, satu mani. Maka Allah Subhanahu wa taala memutlakkan ma'in dafiq. Penggabungan antara al-ma yang keluar dari tulang sulbi dan antara tulang sulbi atau tulang sulbi dan keluar dari taraib. Ya begitu. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Ketika disebutkan tadi tentang penciptaan manusia dari air mani, itu sesuatu yang kok bisa dari air kecil mani, bahkan kurang dari setetes itu bisa jadi manusia, anak, jadi presiden lagi nanti. Ya, bayangin. Air mani, Pak. Ya. Coba kalau misalnya antum melihat ada air mani tergeletak di lantai. Ini air mani. Dan presiden, raja itu pun dulunya yang seperti ini. Ya kan, luar biasa. Kalau yang seperti itu ada bisa, maka coba lihat. Yang seperti itu dari air mani aja bisa jadi presiden, bisa jadi apa, bisa jadi ini. Maka ketahuilah, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha kuasa dalam mengembalikan dia, maksudnya setelah mematikan kemudian dihidupkan lagi. Ya, kalau dari mani kecil gitu aja yang tadi enggak ada jadi ada dan jadi presiden, bahkan jadi ustad lagi. Udah presiden, ustad lagi presidennya. Masya Allah. Semoga kelak presiden kita adalah seorang ustad ahlu sunnah. Allahumma amin. Antum aminin enggak kira-kira? Jangan jadi presiden. Jangan. Ya, yang penting presiden ini berilmu. Mudah-mudahan insya Allah. Berakidah ahlu sunnah. Menjauh bid'ah. Ya, dan juga para kabinetnya juga mereka ahlu sunnah. Masya Allah. Itu indah sekali. Ya. takut, semua orang takut ya dengan Indonesia. Kalau itu terjadi ya, tapi enggak sekarang, belum ya. Taib, innahu ala rajihi, kalau misal itu aja bisa, maka tentulah untuk mengembalikan yang mati kepada yang hidup, kembali kepada kembali kehidupan, hidup dibangkitkan ya. Ba'dzul insan ba'da mautihi ya, ba'ts yaitu bukan mengutus, apa namanya, membangkitkan insan setelah kematiannya. Laqadir, ya mampulah Allah Ta'ala ya. Kalau misalnya kita mengamati fa idza tabara aslahu alima, atau fa idza tubira asluhu ulima annal qadira ala dzalika qadirun ala ba'fihi. Kalau asalnya manusia dipikirkan, maka akan diketahui bahwasanya yang maha mampu untuk menghidupkan yang tadi tidak ada, itu pun mampu untuk menghidupkan yang sudah ada tadinya. Itu paham gak? Bahwasanya yang maha mampu untuk menghidupkan yang tadinya tidak ada, itu juga maha mampu untuk menghidupkan yang tadinya ada. Ya. Bahkan lebih mudah lagi. Coba, mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada, dengan mengadakan sesuatu yang tadinya ada, cuman sedang tidak ada. Lebih mudah mana? Lebih mudah yang kedua. Tetapi justru yang kedua ini diingkari. Orang-orang musyrikun, ya, begitulah orang sesat. Orang-orang musyrikun, mereka mengimani yang menciptakan mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ya, la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Tapi kalau ditanya, apakah manusia nanti akan dibangkitkan lagi di hari kiamat? Oh, mereka inna hadzal syai'un ujab. Aneh enggak? A idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid? Kalau kita nanti jadi debu tanah, kita akan dihidupkan lagi? Heran mereka. Padahal itu lebih mudah sebenarnya dibandingkan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Gitu kan? Begitulah orang-orang musyrikun, orang-orang menyimpang, itu pasti ada kecacatan logika, pasti itu. Ya. Taib. Yauma tubla sarair. Pada hari itu tubla, yaitu tukhtabar wa tukshaf. Diuji dan juga ditampakkan. Disingkap as-sarair, jamak dari sarirah. Yaitu makna sarair dhamairul qulubi fil aqaidi wal niyyat. Dhamair jamak dari dhamirah ya. Qulub hati, yaitu dhamair hal-hal yang hidden. Karena asalnya dhamir itu menyembunyikan ya sesuatu yang sebenarnya harusnya dizahirkan. Coba huwa, dia, itu kan dhamir. Aslinya bukan huwa kan namanya? Anta. Anta, nama anta bukan anta ya. Tapi nama anta misalnya Kang Sob misalnya ya. Reksi ya. Kang Sob mana Kang Sob? Aina huwa? Mayujad? Aina Kang Sob? Enggak ada. Ya, Pak Niman ya, itu namanya. Tapi anta ya. Kenapa menyembunyikan nama aslinya? Taib dhamairul qulub, yaitu yang tersembunyi dari hati-hati kita. Dari segi apa? Baik akidah atau niatan. Nah, ya. Ada hal yang berkali-kali Anda bilang bahwasanya dakwah salafiyah ini, ya, mungkin ada di antara kita da'i atau mungkin tulab yang masya Allah. Dari segi keilmuan anti syubhat. Enggak bisa kena syubhat. Ya. Tetapi siapa yang mengetahui dhamairul qulubnya? Ya kan? Siapa yang mengetahui akidah sebenarnya di hati ada sesuatu enggak dari akidah yang menyimpang? Dan siapa yang mengetahui niatnya dia? Kadang bisa ada fitnah di hatinya yang tidak orang-orang tahu. Bisa jadi semua orang memuja ustaz ini, tapi ternyata di hatinya ada syubhat atau ada niatan yang nanti akan tersingkap yaumatu belas sarair. Tuh, ya. Siapa yang merasa aman dengan disifati oleh orang-orang dia adalah salafi, siapa yang merasa aman dengan itu, maka ketahuilah dia telah terfitnah dengan lakop itu. Ya. Siapa yang merasa aman dirinya udah disebut salafi, maka khalas, alhamdulillah, udah merasa aman. Sesungguhnya dia telah terfitnah dengan itu. Siapa yang merasa aman dengan rekomendasi atau dengan umumnya saja, siapa yang merasa aman dengan rekomendasi manusia, sesungguhnya dia orang yang celaka. Justru ketika orang-orang mengenal kita, misal antum, siapapun dikira sebagai salafi, itu justru semakin harus waspada terhadap makar diri sendiri ini. Apa artinya rekomendasi semua orang? Apa artinya rekomendasi semua ustadz, bahkan ustadz kibar, kalau Allah tahu bahwasanya di hati kita ada akidah yang rusak atau di hati kita ada niatan yang busuk? Siapa? Siapa yang menjamin? Gitu kan? Maka siapa yang tertipu dengan sekadar gelar dan pandangan orang dan rekomendasi orang, maka sesungguhnya dia telah tertipu dengan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui tentang diri kita dibandingkan orang-orang tentang diri kita, ya enggak? Maka hati-hati ini. Ya, hati-hati. Justru ketika orang-orang telah mengenal antum sebagai seorang salafi, justru di situ seharusnya lebih berhati-hati. Jangan mencari pandangan orang. Ya. Jangan ikut kajian hanya karena pengen dipandang, kalau saya ikut kajian ini maka saya akan kokoh dipandang orang-orang. Hati-hati dengan niatan itu. Mungkin akan dapat, man ra'a ra'allah, man sama'a sama'allah. Mungkin orang akan kemudian, oh dia adalah muridnya Ustaz Fulan, oh dia telah ngaji di Ustaz Fulan. Orang pun mulai, enggak mungkin dia kemudian, oh enggak mungkin dia ahlus sunnah kok. Ahlus sunnah, ahlus sunnah. Tapi gara-gara ke ahlus sunnahan kadang-kadang utang enggak bayar, berarti ada akidah yang rusak dari situ. Ya. Kemudian nilep barang dagangan orang, ah berarti ada masalah di situ. Ya kan? Nah, hati-hati gitu. Karena yauma tublas sarair. Ayat ini, lafal yauma tublas sarair ini, kalau kita perhatikan, kalau kita amati dan kemudian cerminkan pada sesungguhnya kesiapaan kita, khalas. Kalau misalnya kita muhasabah ya, kalau kita muhasabah, mengingat masa lalu kita, mengingat keburukan kita, aib kita, bagaimana muamalah kita pada istri dan anak, bagaimana di kesendirian kita, kalau kita ingat itu, kemudian melihat yauma tublas sarair, rekomendasi manusia itu seperti enggak ada guna. Enggak ada guna. Antum dipuji sama semua asatidzah, sementara antum tahu dan Allah tahu tentunya siapa diri antum, maka enggak ada guna rekomendasi manusia, enggak ada arti. Maka tentu ya yang kita cari bukan rekomendasi manusia. Karena kita cari adalah tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, maka Allah akan jadikan manusia pada ridha insyaallah. Taib fama lahu min quwwati wala nasir. Maka tidak ada bagi dia, lahu dhamir ini kembali ke siapa? Maksudnya munkirul ba'ats. Ini kalau di sini ditafsirkan lahu, yaitu dia tidak memiliki kekuatan atau penolong. Siapa dia? Yaitu orang yang mengingkari hari kebangkitan. Orang kafir tidak punya min quwwah, yaitu kekuatan yang yamtani'u biha minal azab, yang bisa mencegah dirinya dari azab. Wala nasir, tidak punya penolong yang bakal menolong dia. Baik. Istamir. Dilanjutkan. Was-sama'i dzatir raj المطر لعوده كل حين والأرض ذات الصد الشك عن النبات إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل باللعب والباطل إنهم أي الكفار يكيدون كيدا يعملون المكايد للنبي صلى الله عليه وسلم وأكيد كيدا أستدرجهم من حيث لا يعلمون فمهل يا محمد الكافرين أمهلهم تأكيد حسانه مخالفة اللفظ أي أنذرهم رويدا قليلا وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر رويدا أو أرويدا أرواد على الترخيم وقد أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال Ya. Wa nasakhal imhala. Wa nasakhal al-imhala bi ayati saifi ayil amri bil qitali wal jihad. Was-sama'i dhati raj'i. Ar-raj' di sini al-matar. Sesuatu yang biasa kembali, al-matar, yaitu hujan, karena hujan itu kembali di setiap waktu. Nanti hujan lagi, kering, kelak hujan lagi, ya. Allah Ta'ala kembali bersumpah dengan makhluknya. Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi, ya, yang memiliki as-sad', asyaq, yaitu jalur-jalur, pecahan-pecahan untuk tumbuhan. Bumi itu terpecah, terpecah kecil-kecil untuk tumbuhan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan dua makhluk ini yang besar, as-sama' dan juga al-ard. Dan di ayat-ayat lain Allah menyebutkan, Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah mengkiaskan kebangkitan itu seperti kalian melihat turunnya hujan ke bumi, fayuhyi bihil ardu ba'da mautiha. Kemudian Allah hidupkan bumi dengan melalui air hujan itu setelah gersangnya dia. Wa kadzalika tukhrajun, dan begitulah kalian akan dikeluarkan. Kalau kita pasang kamera di suatu daerah atau tanah, kita pasang kamera CCTV, ya, atau kamera lah, pasang kira-kira taruh rekam selama seminggu, ya, kering, kemudian pasang kamera, hujan, ya, sampai sepekan kemudian pasang itu sudah menjadi rumput-rumput. Tapi kemudian hasil kamera itu, ya, speednya di betul-betul dikencengkan, cepat-cepat-cepat, dan antum akan lihat mulai tumbuh. Wa kadzalika tukhrajun, kata Allah. Begitulah kamu akan dikeluarkan nanti dari bumi setelah hari, setelah matinya semua dari kalian. Mulai keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar. Akhirnya semuanya keluar dihisab, atau sebelumnya menunggu di al-mauqif, ya. Taib, innahu, yaitu Al-Quran, laqawlun fasal, perkataan fasal, yang yafsilu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara hak dan batil. Taib, wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah dia sekadar hazl, yaitu bil la'ib wal batil, bukan permainan semata, bukan perkataan sia-sia. Kalau kita lihat di sini dua hal, ya, satu isbat, satu lagi nafi. Ayat 13 isbat, ayat 14 nafi. Mengisbatkan ilmu ini, ilmu yang memisahkan antara hak dan batil. Dan menafikan ilmu ini sebagai permainan atau goyonan semata. Ya. Maka dua hal ini, isbat dan nafi, di antara asas manhajiyah keilmuan agama Islam. Ketika ilmu agama Islam yang kita bawa itu tidak memisahkan antara hak dan batil, maka pasti main-main, gitu. Ya. Ketika siapapun dari dakwah, da'i, atau siapapun thalabul ilm yang dengan ilmunya tersebut tidak memisahkan antara hak dan batil, maka pasti dia main-main. Pasti ada sisi dunia yang dia inginkan dari ilmu tersebut. Gak bisa dua hal ini dicampur. Sebagaimana tidak ada dalam Al-Quran tercampur antara candaan dan keilmuan. Gak ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini gak ada candaan. Wama huwa bil hazl. Maka kalau kajian beda, ya. Kalau kajian bukan kalam Allah. Kalau kajian ini kadang-kadang perlu juga ada candaan sedikit, selama bukan istihza biddin. Nah, jadi siapapun yang berdakwah, tapi dari awal berdakwah tidak menginginkan fasl bainal haq dan batil, maka pasti ada permainan di hatinya. Entah ingin popularitas semata, entah ingin dunia, itu pasti itu pasti. Ya, kalau kita pelajari di sini itu pasti, ya. Baik. Innahum ay al-kufar. Orang-orang kufar yakiduna kaida. Ya'maluna al-makayid lin-nabi. Orang-orang kufar itu mereka melakukan penipuan terhadap Nabi. Ya, penipuan. Berusaha menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beragam cara. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan pula tentang dirinya, wa akidu kaidah. Nah, ini sifat kaid terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala tetapkan pada dirinya, yaitu kalau diterjemahkan atau ditafsirkan di sini kaid, ya. Kaid, tentu kita tahu bahwasanya ini bukan termasuk sifat terhadap Allah bagi kalangan Asy'ariyah, ya. Jadi tafsirkan kait ini astadrijuhum istidraj. Kait sama dengan istidraj. Kait secara hakiki mereka tidak mengimaninya, melainkan ditafsirkan istidraj. Ya. Astadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sebagaimana surat Al-Qalam. Tapi makna asli dari kait mereka tidak memaknainya, melainkan memaknai sebagai istidraj gitu. Ya, begitu. Walaupun memang kaid dan istidraj itu saling melazimkan satu sama lain. Orang yang telah diberikan istidraj oleh Allah, maka Allah telah menipu dia. Ya. Tetapi sifat kaid, ya, sifat kaid atau orang yang telah Allah taat tipu, maka Allah akan berikan istidraj buat dia. Taib. Sifat kaid ini dah oleh ahlu sunnah ditetapkan. Sebagaimana Allah tetapkan di sini nisbat kait ini kepada akidu kaidah, ana, saya, aku. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala wa akidu kaidah, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Nah. Secara hakiki. Kemudian ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mutlak untuk segala kondisi, tidak. Ini termasuk sifat yang muqayyad, diikat, tergantung dengan perbuatan manusia. Oke? Makanya tidak pernah menjadi isim. Allah sebagai kaid, Allah sebagai makir, enggak, mukhadi' bukan. Tetapi sifat tersebut tergantung masyiah Allah, yaitu kehendak Allah, dan tergantung dengan perbuatan orang. Yakni Allah tidak akan melakukan ini semua kecuali karena manusia telah melakukannya terlebih dahulu terhadap utusan Allah, terhadap mukminin, terhadap Allah, begitu. Ya, jadi Allah membalasnya, membalas tipuan mereka dengan tipuan yang lebih menipu lagi. Ya, tapi sifat tipuan dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak tercela karena tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Begitu ya, akidah Ahlussunnah ya. Jadi jangan dinafikan karena sudah Allah tetapkan. Maka kemudian kata Allah, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Maka mahil, ya, tunda sebentar orang-orang kafir itu. Amhilhum ditakid hasanahu mukhalafatal lafzi. Ditakid untuk semakin mempermantap perintah. Tapi di sini lafal ada yang berbeda. Bukan famahilil kafirina mahilhum, bukan. Famahilil kafirina amhilhum. Yaitu anzirhum, yakni tangguhkan mereka. Udah biarin aja mereka, nyantai aja dulu, biarin aja. Nanti juga bakal hancur. Ruwaida qalila. Biarkan mereka sebentar. Karena waktu di dunia ini adalah sebentar, sedikit. Nanti dikubur dan di akhirat itu waktu yang panjang. Taib. Wa huwa masdar muakkadah li ma'nal amil. Ya. Dan seterusnya dari penjelasan. Wa qad akhadahumullahu ta'ala bi Badr. Akhirnya mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala siksa di perang Badr. Kemudian wa nasakhal imhal bi ayatis saif. Kemudian dinasakh imhal ini yaitu perintah mahilhum, tangguhkan azab buat mereka, tangguhkan peperangan buat mereka, itu dihapus hukumnya, bukan ayatnya, dengan ayat saif. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa dharbar riqab. Di surat Muhammad. Itu nasikhnya ayat di surat Muhammad, karena surat Muhammad madaniyah. Adapun surat At-Tariq makkiyah, maka dinasakh oleh surat Al-Madaniyah, ya. Ai bil amri bil qital wal jihad, yaitu perintah untuk berperang dan berjihad. Maka alhamdulillah kita selesai pembahasan tafsir surat At-Tariq. Insyaallah kedepannya kita akan membahas surat Al-A'la. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.